اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نبي صلى الله عليه وسلم menyebut bahwa salah seorang istrinya nanti akan ada yang dilolongi oleh anjing-anjing di Hau'ab. Ya. Dan terjadi peperangan di situ. Jadi sebutkan dua sifat. Ada lolongan anjing dan ada terjadi peperangan. Ketika terjadi fitnah, Aisyah radhiyallahu taala anha keluar dan bersama beliau adalah Zubair bin Al-Awwam dan ada Talha bin Ubaidillah. Dua orang sahabat, dari sahabat yang dijamin penduduk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bersama beliau sejumlah kaum muslimin. Dan dimaklumi ya, kejadian Aisyah keluar itu terkait dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Iya. Ketika sampai di sebuah desa, maka beliau mendengar lolongan anjing. Langsung Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kayaknya saya berpendapat sekarang saya harus balik ke kota Madinah. Kata Zubair bin Al-Awwam, ada apa? Aba, ada apa? Wahai Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka beliau sebutkan hadits Nabi tentang itu tadi, lolongan anjing. Jelas ya? Dan beliau khawatir itu adalah dirinya. Makanya beliau berkata kita akan kembali ke kota Madinah. Maka Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam berkata, wahai Ummul Mukminin, wahai ibu kita Aisyah, sungguhnya kita ke sana ini adalah untuk mendamaikan manusia, mengislah manusia. Ya. Akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha tetap berjalan. Muncul pertanyaan, kenapa Aisyah tidak mengambil hadits Nabi? Padahal dia sudah dengar apa? Lolongan anjing di Hau'abin. Nah, ini fikih sebenarnya memahami. Jelas ya? Sebab ini nas mutasyabih. Nabi ketika mengabarkannya, Nabi sebut dua sifat. Dan Aisyah baru lihat satu sifat saja. Belum berkumpul dua. Nah, langsung main pasti-pastikan saja. Jelas ya? Setelah itu tidak ada perubahan. Nah, ini fikih para sahabat harus dipahami dalam memahami hadits-hadits seputar apa? Kejadian-kejadian.